Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dina al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim wal 'azizil hakim. Kalih atus. Assalamualaikum. Wa ahmadu lan nyeritake sapa Ahmad ing dawuh. Ida ngada tetkarane tilik sapa ar-rajul wong lanang. Akhahu ing dulure rajul. Al muslimah kang Islam. Paingkana mongko lawan ana apa niat-niatah tilik mau. Iku watan tetep ing dalam isu-isuan. Sholah mongko nyunake ngapura ngalih ngatasi rajul. Sopo sabunguna alfa malakin 70,000 malaikat. Hatta imsia hingga manjing sore-sore sopo rajul. Paingkana lana ana apa ngiada iku ngasian sore-sore. Sholah mongko nyunake ngapura ngalih ngatasi rajul. Sopo sabunguna alfa malakin kita mulai malaikat hatta isbiya hingga manjing esok sapa rajul. Imam Ahmad nyerita akan ngeriwatakan swijining dawaipun Kanjeng Nabi. Ida ngatar rajul akhahul muslim faingkana gudwatan sallallahu alaihi sabuna alfa malakin hatta yamsiya. Faingkana ngasian sallallahu alaihi sabuna alfa malakin hatta isbiya. Nalikane swijining wong tilik sedulure maksude wong Islam sing agek lara upama uliye tilik mau wayah esuk ana 70,000 malaikat sing nyuwunake ngapura kanggo dheweke kanggo wong sing tilik mau ngantek tekan sore saka esuk tekan sore. Upama liye tilik iku wayah sore ana 70,000 malaikat sing nyuwunake ngapura kanggo wong sing tilik mau ngantek tekan esuk selama 12 jam kira-kira iki ana 70,000 malaikat sing nyuwunake ngapura marang sijine wong sing tilik sedulure maksudnya tilik wong Islam sing agek lara. Di, napa niku nek ana dulure wong Islam lara terus tilik kuwi ana 70,000 malaikat sing nyuwunke ngapura nek le tilik wayah esuk ya le nyuwunke ngapura saka esuk mau tekan sore nek le tilik sore ya ya 70,000 malaikat mau le nyuwunke ngapura marang wong sing tilik mau saka sore mau tekan esuk. Nah niki kan mongki hadisnya kan secara umum, nanti kan juga ada misalnya apa jenis pada dasarnya tilik wong loro iki di samping entuk ganjaran disunke ngapura 70,000 malaikat. Ana ta nek tilik esuk ya tekan saka esuk tekan sore, nek tilik sore ya saka sore tekan esuk. Tapi juga harus diingat bahwa ketika pelaksanaan tilik wong loro itu sendiri itu juga harus melibatkan banyak pertimbangan banyak ilmu ngono to. Jangan sampai misalnya tilik wong loro iki kan sunat. Tapi dalam perjalanan misalnya justru melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Atau ketika di tempat wong tilik apa jenenge di tempat wong loro mau malah ngelakoni kemaksiatan, lah itu kan tidak imbang. Jadi ya harus dijaga. Tambihan utai iki iku pengiling hal-hal yang perlu diingat. Innal ngiyadata setune tilik wong loro iku matlubatun dan supre ijmangan kelawan mupakate ulama. Wa innal setune ngiyadatul marid iku sin sunnatu ngainin, sunat ngain indal jumhuri indal munggue akeh-akeh para ulama. Wa fardhu kifayah lan fardhu kifayah indal ba'di kudama il malikiyati munggue setengah apa nek kene kok guna-gunane iki maksude gedhe-gedhene ulama bangsa maliki. Sing pertama, sak temene tilik wong lara iku sesuatu sing digoleki, sesuatu yang dituntut menurut kesepakatan para ulama. Lan tilik wong lara mau iku sunat ngain miturut oke-oke ulama. Sunat ngain maksudnya masing-masing orang disunatkan untuk melaksanakan. Itu umume ulama ngono kuwi. Lan munggo sebagiane pembesar-pembesar ulama mazhab Maliki tilek wong loro iku fardhu kifayah. Fardhu kifayah iki nek wis ana sing lakoni ya kewajiban itu gugur, ning nek ora ana sing lakoni ya kabeh dosa. Wong sak desa ana sing lara, blas ora ana sing tilek. Lagi nek munggo sebagian pemanggih ulama-ulama bangsa Malikiyah iki dosa kabeh sak desa wong kuwi fardhu kifayah sih. Nek nek ana sing tilek, ayo wis terlaksana ya ora dosa. Tapi nek jumhur ulama, oke-oke ulama iku menyatakan bahwa tilik wong lara iku sunat. Nek mugi Kanjeng Nabi piye? Nek Kanjeng Nabi itu kan membuat anjuran. Nah, itu yang menetapkan apakah ini sunat atau fardhu kifayah itu tingkat ulama orang Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi secara umum menyampaikan bahwa ini anjuran ini baik, tilik wong lara. Tapi kenapa? Nek Kanjeng Nabi kok orang menyatakan ini sunat, ini wajib gontil tilik wong lara. Sebab para sahabat iki kabeh nglampahi apa sing didhawuhi Kanjeng Nabi, ora mbedak-bedakke antara wajib karo sunat. Lah kenapa ulama mbedakke iki sunat apa wajib? Nah, karena ulama melihat bahwa semakin lama orang itu semakin kesulitan kalau melaksanakan semua perintah Nabi. Ya mula terus dipilah-pilah, oh nek sing wajib iki harus, nek sing sunat iki ya ora harus, ning apike dilakoni, ngono ta. Asarrahalan jelasake sapa Al Bukhari Imam Bukhari bi wujubiyah kelan wajibe ngiyadah. Nek Imam Bukhari jelaske nek tilek wong lara iki wajib. Ngono to. Lah Imam Bukhari mengatakan wajib itu apakah wajib ngain, fardu ngain, apa wajib kifayah itu juga di sini tidak dirinci. Nanti pokoknya Imam Bukhari mengatakan bahwa tilik wong lara iki wajib. Nah, kenapa begitu ya? Mungkin Imam Bukhari maksudnya saking hati-hatine ya anggere tilik anggere dilaksanakan kan ganjarannya gede. Masih ngono kuwi ta? Nanti diwajibke wae. Walaizan ulan ora disunatake apa ngiyadatul fasiki tilek wong lara kang fasek al mutajahiri kang mertelake bifiski klan fasike fasek balyukra balek den mekrake apa ngiyadah ayah rumutawa haram apa ngiyadah litasrihim karena oleh jelasake ning ulama bi hurmati inasihi klan harame ngayam-ayam fasek walau bil junis lan senajan kelawan lungguh ngancani lungguh mau endam sartane fasek ning ora disunatke tilik wong lara nek sing lara iki wong fasek sing le fasek mau diketok-ketokke. Jadi wong fasek iki maksude ahli dosa ahli maksiat torle maksiat mau diketok-ketoknya dibangga-banggake. Bangga dengan sejuta kemaksiatannya. Nah, ketika orang itu sakit itu ora sunat tilek wong kok ngono kuwi. Malah makruh utawa malah iso haram. Ngono to. Dadi wong elek tur bangga dengan eleke, tur diketok-ketok eleke, ndilah lara. Akhire saya diteliti. Wong kuwi minimal makro. Isa-isa malah haram, ngono to. Sebab orang ulama wis jelaske oliye haram nek ngayem-ayem wong fasik sing bangga karo kefasikane mau. Senajan wujude iki ming jagongan, ming lelengguan. Jadi pancen wong elek tur bangga dengan eleke, tur ngetok-ngetok eleke, itu memang tidak layak untuk diajak berteman, tidak layak untuk diajak duduk-duduk bersama, ngono lho. Tapi kalau kita menemani malah haram, ngeyem-yem. Apa jenenge ngeyem-yem wong fasik sing bangga dengan fasike sing agak susah, sing agak lara mah diyem-yem. Nah, ngeyem-yem kuwi berarti kan ngeyem-yem mungsuhe Gusti Allah. Beda karo wong ahli maksiat ning ndelikke maksiate, beda. Wong fasik sing ndelikke kefasikane isin karo fasike, isin karo maksiate. Aku isih apik diteliti, ngono. Ning nek wis bangga karo kefasikane, karo kemaksiatane, ya kuwi terang-terangan mungsuhane Gusti Allah ya aja dikancani. Lara aja wae. Waikrolan dimakrohake apa ngiyadatu di bitngaten tilek wong kang duweni bitngah di niyaten kang bangsa agama lamin ngalimin ora lamin ngalimin kang metu sekeng wong pinter nyatarot tabu kang kandhek ngalangi adati ngatasé oleh tilike ngalim la maring di fitnah apa igraul ngamati bujuk wong bodho-bodho ngalat tibangi ngatasé anut ngalim wa husni tariqati lan bagusé tarekae ngalim oke ana sik waikroh ngiyadatu dibit ngatin diniyatin dimekroh ke tilek wong loro sing wong loro mo ahli bitngah sing bangsa agama kaya senangane reko-reko nggon urusan agama reko-reko ki maksudnya ki bertentangan karo apa jenenge agama apa jenenge pengertian agama secara umum ini. Ini saya kira kayak zaman orang ngebom. Wong ngebom atas nama jihad itu kan secara umum wong Islam menganggap nek kowe iki salah. Iki berarti kowe bid'ah, ngono to? Minimal kowe bid'ah, ngono to? Lah padane ana ndelan dikenalan tukang ngebom loro. Era sate liki ben wae wong nek mari ngebom wae. Ngono iki wong sing reko-reko ta nek nggon agame wong menurut jumhur ulama iki teror ngono iki kan ora kena haram. Nah ning menurut teroris kuwi ono kuwi rumahsane iki ganjaran. Nah tetapi yang kita ikuti itu pendapat yang terbanyak. Terbanyak ora terbanyak masyarakat, terbanyak ulama ngono. Nek pendapat umum masyarakat bodho-bodho aja wae aran jenenge wong bodho kan ngono. Ya maksude oke-oke ulama piye. Lamin ngalimin ya tarotabu ngalangi adatihi lahu igraul ngamati ngalatibangihi ahusni tarikotihi payah rumu mongko haram alai ngatasi wong apa dati kang tilek wong kang mau ngunukwi mau neng sing dimekruhke tilek wong ahli bitngah mau iku ora termasuk nalikane wong-wong sing ngalim iku dora gelem nilii dheweke. Karena wong alim mau kuatir nek ditiru wong umum. Lan karena apike carane utawa tarekae sik ngalim mau. Lah nek ngono kuwi dadi haram. Ana wong ahli bidngah, ulama ora gelem, ora kersa tilik. Kayak dhewe kok rek-rek tilik haram. Wong ulama ora gelem je, ora kersa je. Ngene lho. Dek. Ngono kuwi. Nah, kabeh-kabeh iki maksud iki ya tentu saja maksudnya baik, tur juga selalu ada perkecualian. Ini kan aturan secara umum. Lho kok malah wong fasik tur bangga karo fasike lara, lenggah-lenggah kok malah ditiliki piye iki? Tapi mungkin ono sejo, ono kemampuan yang dengan tilek itu mungkin dia cara nalar ini, dihitung-hitung nalar, di cara nalar dia bisa merubah orang itu, lah itu boleh. Ana ta? Nek kira-kira iki ade tilek ya wong kuwi ya tetep ora manut awake dhewe, tetep nggugu kefasikane. Ya ora sah tileki, ana ta. Ana ta wong ahli fasik, terbang karo fasike lara. Ya ana ulama kok tilek ya. Iki medene sing ulama mau wis nganggo perhitungan iki secara nalar, secara psikologis wong sing lara sing ahli fasik mau iki nek ditiliki iso gelem tobat, iso gelem apik. Tapi itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu kan tidak mudah, rumit tenan to. Tapi secara umum ya wis wong elek iki rasa ditiliki. Ngopo kok ora tilik kae sik lara ya sik fasik, fasikun kae lara sih. Wis wong fasikun, wong fasik aja yen. Oke berarti suudon ya ora. Ning aku ora mampu, nek aku tilik iku ora mempengaruhi kebaikan apapun pada orang itu. Ngono to. Mungkin wong kae mbah kiye kae tilik kersa tilik ngono. Nek mbah kiye kae duwe ngelmu sing nek cara hitung-hitungane mbah kiye mau iso mengubah orang itu ya ora apa-apa, nek awake dhewe jangan asal-asalan. Misalnya begitu. Agak lara wae entuk tiliki apa meneh nalika negara-negara sehat ya aja dikancani, aja dikomploti ngono. Ahli fasek nalika sehat negara-negara mah dikancani, nalika lara ora ditik mekruh sale. Ya ngono. Agak lara wae ditiliki mekruh ya ndae bon. Gene wae sehat wae ngancani, ora ana hukume ya haram ngono ta. Agak lara wae entuk ditiliki ndae bon. Ngancani nalika sehat. Saiki apa sih yang sing disebut lara sing kudu sing sunatke ditiliki? Wadhabitul maradi utawi pelanggarane lara alladzi sanukang den sunatake apa alngiyadatu tilik minusaing marit iku ma barang yubi kang menangake apa ma tarkal jumungati ing ninggal jumungah walau ramadan senajan ana apa lara iku lara belek. Biaya kuna kelan yento ono apa masakatul khuruji kepayane metu nek kene kanggo kang metu wal masih lan umaku mau dalam sartane Ramadan mau kama iku kama sakatil masih yaiku kaya payae lumaku fil wahli endam dalan lumpuran para asara mengko ora ana labet iku maujud disedangin karena lara sira ta ngelu wawac ngider sin lan kerasa larane untu khafifah ini kang enteng karone pelanggaran utawa batasane wong lara sing disunatke ditiliki yaiku lara sing nyebabke dheweke iki oleh ora jemuan. Halo maksudnya oleh ora jemuan iki rekoso nek nggo mlaku nek nggo lunga nggo metu. Wong iki kan kena rajuman nek pancen ra iso utawa rekoso nuju tempat juman. Nah, kira-kira ngono kuwi. Termasuk lara belan nek balaan iki parah tenan. Jadi ra metu ya iso nabrak wit, nabrak cagak listrik, nabrak apa-apa. Nah, kan oleh rajuman kuwi. Dadak dituntun yang nuntun iku duwang lima adane. Ha kuwi iki disunate ditiliki. Nah, Pak Men, marake wong ki kangelan rekoso metu saka omah iki sunat ditiliki. Ning mula ora termasuk mumat, anak mengko Joko lara iku krungu apa? Lara mumat aja wae totoki. Ming mumat wae, ana ta. Ya senajan mumat ya metu saka omah angel ning kan itu relatif anu gitu loh, relatif ringan utawa lara untu. Lara untu senajan larane pol. Ya iki kan sebenarnya ya masih bisa keluar. Ya kira-kira kira-kira larane iki marake menyebabkan dia kepayahan untuk keluar dari rumah. Ya kira-kira wis rametu 3 dina niku ya. Nek ming rametu sedina iki ming tak lara untu kuwi, ngono lho. Nek anggar wong iki 3 dina wis rametu iki berarti wis cake pancen mungkin ora iso metu tenan, ngono lho. Ini nek mira metu sedina iki ana kalane mung tak agek rada mumet utawa kalane agek rada jengkel, utawa kalane agek kekeselen. Antok ra metu wis sedina iki. Ha mung kekeselen je kan to. dan yang itu tidak perlu tili'i. Tapi kalau sudah 3 hari itu secara umum orang itu pasti keluar rumah. Nah, setelah dino main dongkrok neng kamar, tapi perlu tili'i. Nah, urung telung dino ya berarti rong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa mutaakhiru aimmatina akhir-akhire pira-pira imam kita kabeh. Innal ngiyadata sutune tilep wong lara ya majumat ing dalam dina Jumat iku afdalul utama minat liman saking ngiyadah fi ghairi ing dalam sakliyane dina Jumat. Ulama-ulama pemimpin-pemimpin kita sing akhir hari iki ngendikake tilek wong lara iku nek ning dina Jumat luwih apik tinimbang dina liyane. Maksude iku ora kok lek tilek wong lara ngenteni Jumat ora, ngono lho. Nek pas dina Jumat krungu wong lara gek ndang tilek wong iki luwih apik. Padahal gek rebo, yo tilek wong lara yo. Sing apik iki luwih apik Jumat esuk ngenteni Jumat slak mati. Maksudnya ini nek pas dina Jumat krungu wong lara gek ndang tilek wong iki luwih utama. Ya pancen saramu kan ngamal dina Jumat iki kan luwih utama, ganjarane luwih akeh tinimbang dina liyane Jumat. Ngono ta? Cuma uga maksiat iki dosane luwih gedhe nek ning dina Jumat, ngono ta. Ya krungu wong lara dina Jumat gek ndang tilek. Krungu lara dina Selasa rasah ngenteni Jumat. Ngono ta. Gek ndang tilek sok Jumat tilek nek kan ra apa-apa. Wa yuzanu lan disunatake lil ngaidi kedhe wong kang tilek apa ayu tayyiba. Yen to gawe bagus nafsu ing awake marit bidikri bak di sawafil maradi lan nutur setengahe ganjarane lara wasabri lan ganjarane sabar ngalih ngatasé marit. Wa ayu hasilalan yen to ngasilake sapa ngaid mustahau ing perkara kang disenengi marit. Oh, saya. Lan uga disunatke tumrap wong sing tilik supaya nggawe apik sing ditiliki. Yaiku carane kanthi ngandhakke sebagian ganjarane wong sing lara lan sabar lan nyabari lara. Dadi nalika ketemu wong sing lara iku dalam pembicaraan itu disinggung mengenai besarnya pahala sebagai orang sakit dan besarnya pahala sabar terhadap sakit. Nah, diingatkan itu. Nah, itu ngono kuwi. Tapi yo aja ceramah ning ngono wong lara ceramah yo larane ndase cekot-cekot matok ceramah yo. Jadi apa-apa iki wajar. Halus lembut tidak terasa tapi kena. Nah, ini lho. Wa ayu hasilalan yen to ngasilake sapa ngait mustahu ing perkara kang disenengi marit ilam ya duro lamun ora melarati apa mustaha. Yo nek iso nggawake barang sing disenengi wong sing lara nek kira-kira ora mbebayani sing lara mau. Larane setruk mergo darah tinggi, senengane sate kambing. Otok gawake sate kambing gawe mateni jenenge. Ya senenge sate kambing. Senenge liyane apa ya sing ora bahaya karo penyakite. Oh senenge jamu godhong telo, ya wis gawake jamu godhong telo. Oh senenge jeruk. Gawake jeruk selagi itu tidak membahayakan bagi sakit. Dan selagi sing tilek ya ana ngono lho. Kok ora tilek apa? Kesenengane sate kambing gak ora ndedet. Ya ora kudu nggo sate kambing ngono to. Sate koyor apa. Ya sak duwene ora ndek apa-apa ora apa-apa, yang penting tilek lara tilek seneng. Walayak tarido lan yen ta ora ngalang-alangi sapa ngait ngaling atase marit fil anini ing dalam apa ya? Ngerinte. Lan wong sing tilek iki aja nglarang wong lara merintih. Aduh, padane ngono iki. Ya nengke wae ora wis aja ora ngono ora kena. Ya ben nang lara ce. Aduh aduh aduh. Ya ora apa-apa. Ngampat ngene ya. Lah durung kuwi jenenge ra sabar kuwi gemblong kowe. Ora apa-apa ngrintih ki ora apa-apa. Maka dolatulan teman-teman luput sapa wong akeh sop ya maka dolatulan teman-teman luput itu fangin apa ya mas sapa man wong ya atlako kang mutlake sapa man karo hatau ing mekrui inan oke-oke wong ki do kleru. Nah, mereka itu kelarunya secara mutlak itu melarang orang merintih, orang sakit merintih. Nangam iya bener. In amkanau laun kongang eng ngaet apa ayur sidahu. Yento mituturi sapa ngaet hu eng marit bitupin klan alus ila anna dikira marang setune dikir iku alalu utama fangalamu gawe sapa ngaet. Jadi pancen iya nek sing apik iki, nek sing cilik iki memungkinkan, ha iku ya ngandani kanthi alus. Tinimbangane nggo sambat ngono kuwi mbok nggo zikir. Nek memungkinkan lakukanlah. Ngono lho. Nek ora mungkin kan ya aja ngono. Wa ayyas alalan arep yen ta nyuwun sapa wong almarida ing wong kang lara. Adunga aing dunga ake lau mareng ngaet lisi hatil khobari lisi hatil khobari karena sohai hadis bil amri kelan perintah dungo wana satu ini dungo iku kadunga il malaikati kaya dungane para malaikat lansing apik meneh wong sing tilek ini jaluk dungo marang wong sing loro wana hadis sing sohai babakan dawuh kaya mengkono iku. Lan dungane wong lara iku kaya dungane malaikat. Jadi tidak wong lara ini jarang mesti jarang kita lakukan. Tidak wong lara terus nyuwun dungane. Ngono to. Karo wong lara mau. Nek sing lara pinter ya ndongake, nek sing lara bodho ya kene wae. Arep modiar mau njok donga. Nah, iki tak e bodho. Jadi bab ana hadis sing ngendikake ngono kuwi lan dongane wong lara iki ngendikane anjane kadongane malaikat. Ngono lho. Hikmahnya secara psikologis apa? Orang sakit itu kan merasa dirinya kadang-kadang tidak berarti, tidak bermakna. Ketika wong tileke njaluk donga, kan berarti memberi eksistensi kepada si orang sakit itu, nguwongke. Ngono lho. Dengan diwongke itu nanti si sakit itu bisa sehat. Ngono lho. Pantun merasa dirinya ana gunane. Isan dongake wong cilik, ngene to. Njur kelingan nek dek iki nek dongane wong lara iki kaya dongane malaikat, berarti dia merasa di hadapan Tuhan itu diwongke karo Gusti Allah. Nah, itu menjadi obat tersendiri. Dan itu memotivasi orang itu untuk sabar untuk menikmati sakitnya. Dengan menikmati sakitnya dengan sabar itu luwih gampang mari, ngene to. Karena obat itu kan ada beberapa macam, obat yang pil, jamu, itu obat-obat yang kaya mengkono itu. Ada juga obat yang secara psikologis. Jadi perasaan gembira, perasaan berarti itu juga membantu menyembuhkan. Itu memang ilmiah. Nah, itu nek cara-cara pendekatan ilmiah, cara pendekatan orang umum. Nah, pendekatan rohaniah ya. Ya mulai kan sudah dosane, tambah ganjarane. Nah, itu nek wong iki sudah dosane tambah ganjarane, dongane kan luwih mandi. Tinimbangane wong sing okeh dosane, sithik ganjarane kan ta. Logika rohaninya begitu. Wa sahalan sahayanu apa ana sunah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iku kana ana sunah Nabi iku idza tahla. Tatkala mlebu sapa Nabi ngalamari dengan saya wong lara, kala mongko dawuh sapa Nabi, la baksa ora ana bahaya iku mujud apa tahurun. Bersih insyaallah ae maraduka tegese utawi lara ira iku yutahiru bersihake apa marit minadunubi sampira 100 lan ana sejeneng hadis sing sahih nek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku nalikane rawuh ngerawi wong sing lara, Kanjeng Nabi iku dawuh, ora bahaya pembersihan iku insyaallah. Maksudnya Kanjeng Nabi, laramu iku ngresiki dosa-dosa. Jadi Kanjeng Nabi dawuh la ba'sa tahur insyaallah. Ora mungkin apa-apa wong ngresiki dosa, insyaallah. Maksudnya insyaallah iki nek kowe nrimo, nek kowe sabar. Yang tidak boleh dalam sakit itu kan wis neng ngene iki wis diterangkan ya. Jadi intinya nanti mungkin ada pembahasan lebih lanjut. Jadi yang tidak boleh itu kan keluhan atau rintihan sing nyalahke Gusti Allah. Halo. Aduh, jan piye to Gusti Allah gek lah dosaku apa duke lara. Ah iki jenenge ra trimo Gusti Allah itu ra kena. Itu membatalkan pahala. Halo. Ora mah ora di ngapura Gusti Allah mah tambah dosane iki. Tapi nek mung aduh lara tenan. Biyung aduh yung, yung iki saiki ora ana nyelok biyung kok isih aduh yung ya. Putune aduh imbok. Aduh mami, wah wong anu darah ya. Aduh mom. Ora adone ora iyong-iyong ngene mom mom mom. Lah biyong iki lak simbok to. Ora tau nyelok biyong kok isih iyong-iyong. Mom mom mom ya ora bagus ya. Ora apa-apa ngono iki, ngono to. Tapi sing penting iki aja nyalahke Gusti Allah. Ngono to. Lara iki sing ngrasake Gusti Allah. Ngono to. Ya Gusti Allah nek ngrasake apa wae iki mesti mesti apik. Ngono to. Ae teko tuku sunu jantar karo Gusti Allah. Sing penting ngono kuwi. Nek mung beker-beker wae ora apa-apa ngono. Ha ta? Nek ya mung saru dhuwit won. Ya saru ngono lho. Ning sing apik pancen ra sambat, mbane sambat nggo zikir nggo apa. Sesuatu itu kalau asik itu pasti anu, apalagi soal akhirat ya. Itu bisa lupa. Jangan kan kok soal akhirat yang begitu luar biasa. Masa ini misalnya ya maca apa novel ayat-ayat cinta apa apa jenenge apa jenenge apa apa jenenge sing penyihir telo ya Harry Potter ngeleh barang lali kok ya ngeleh lali lara untu lari lali ngono lho sudah ngono lho itu aja hanya keasikan duniawi ya ndaibo keasikan ukhrawi ya lali mula para wali kaya kaya Mbah Tim barang kok rong tau ya gerah ya jane gerah ning ra krasa ngono lho. Ora ngrasake, ora krasa mung asik dengan urusan rohaniyah. Ana nunggu itu. Jadi sebenarnya hanya begitu aja. Jadi jangan dikir untuk ganjaran ter lara dadi ilang. Lho kaya ngendikane Mbah Tim kae tahlili sing sing leres niku pripun, Mbah? Ana cara kurang lebih. Anggere kowe ngeleh maca tahlil dadi warak, iki jenenge mulai dadi. Ana didawake meneh kan, anggere kowe lara untu lara banget, la ilaha illallah kok kowe lali lara untumu mari sakal berarti wis dadi. Begitu asik kamu mengucapkan la ilaha illallah sehingga sakit apapun tidak terasa. Ngono gitu. Anu ne ngono kuwi. Akeh wong edan wis aja ngono kuwi. Lah wong edan kae ra tau lara ngenteni mati to. Lah karena wong edan itu asik dengan pikirannya sehingga dia tidak merasakan apapun. Ngenteni nek wong edan ora tau lara ngenteni mati, ya jan-jane iki ya lara ning ra krasa anu to. Masa adi berarti wong edan kalah to. Ya harus kita akui kekalahan itu. Nek para wali kan ora kalah wong edan iso ngono, wali ya iso pun jauh saka kuwi nek wong edan entuk ganjaran, nek wali entuk ganjaran menang to. Nek ora wali ra edan iki malah kalah karo karo wali ya cetha, karo wong edan ya kalah. Urung tau wae wong edan lara untu nangis urung tau ya. Ana ora? Ana Mas Bi? Pisan-pisan wong edane untune dithethek. Nggo ngetes. Ya jai mengguyan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya keasikan ukhrawi itu menyebabkan kita itu melupakan banyak derita. Dan dunia itu kan memang tempat derita atau sebenarnya. Ora usah nganggo agama Islam lah nek misalnya kok wah apa-apa dibalik ke Islam yo nek bener yo saiki nganggo ajaran lain lah. Semua ajaran mengenai semua agama, mbok agama apa. Sing paling ngeri itu ajaran anu agama India itu, Indian itu. Suku-suku itu loh. Mereka itu merumuskan dunia itu hanya tempat penderitaan. Hindu barang itu. Dunia itu hanya tempat menderita. Ngono loh. Jadi menyimpulkan secara umum dunia itu tempat menderita. Nek kono Islam sih anu to, dunia itu ada katanya menderita, ada katanya bahagia kan, ono awan, ono bengi kan ono to. Nah, agama-agama tertentu itu memutuskan bahwa agak dunia itu tempat menderita. Filsafat-filsafat tertentu kayak misalnya kayak eksistensialisme itu, wah dunia hidup ini hanya penderitaan. Lah untuk menghilangkan itu yaitu wong salah satunya itu dengan cara itu tadi, zikir. Dadi ra krasa apa-apa menderita ra. Banyak orang susah itu karena sebenarnya ya karena kurang le mikir akhirat sing dengan meng donya ta padahal donya iki menderita mau ya wis saya ngen saya menderita anu ta. Saya kelingan akhirat, saya ora menderita, saya bahagia anu ta. Nah cuma gitu aja. Karena pas ngaji ini lho koyo ndutang kae barang lali ra ndedet lali ta pengen de BlackBerry lali anu ta. Jadi karena kita sedang memikirkan akhirat, sedang merenungkan akhirat, sedang menghayati akhirat. Kalau kita setiap saat itu suasananya seperti ketika waktu ngaji ya yowis, berarti wis mulai dadi kekasih Gusti Allah. Mula para wali kan atau susah. Upama susahnya mending nyusahke wong liya. Ana to? Melihat penderitaan orang lain ikut susah ana to. Melihat rumput yang tercabut kayak Sunan Ngampel kayak menangis ana to? Tapi beliau sendiri tidak pernah merasakan dirinya susah karena apa? Ya dipenuhi dengan akhirat. Mengkhawatirkan nasib manusia lain, kok nek do nyemplung neraka piye? Kan gitu. Ya sing dipikirke akhirat, tangisan-tangisan akhirat itu membuat derita dunia itu tidak terasa lagi. Yang ada hanya sinar kebahagiaan. Asline meng ngono kuwi mulo ya rasa kenceng-kenceng lah karo dunia ya kenceng-kenceng ya mung entuke semono ya to. Joko dilewangi orang ngaji Quran sore ya mung tetep wae. Anu to. Misale ngene lho, nek aku santai wae, nanti wayahe ngaji-ngaji, wayahe kerja-kerja. Wayahe ngaji ramyang. Wayahe kerja, alasane ngaji ya wis bolak-balik kuwi. Wis keset iki warna-warna. Dadi begitu aja, santai wae. Direwangi boyoke keju, ya. Belum ngentok 200.000 garape 3 minggu ayo nggo pijet entek. Eh dunya ming kono kuwi. Rekoso akeh rekasane. Lah semua itu kan begitu. Sik karo apa wis? Arep mangan apa? Arep mangan sop to. Dadak blonjo bumbu sik, dadak blonjo golek kobis, ngudi rajang, godhog banyu ngurepe geni. Geni wae nek gas entek dadak negor wit sik, anu Pak Wo to, mlathoki kayu. MP agek kena dinggo terus dadi sop to. Iki le persiapan mos suwe banget. Mbasan dadi sop sak seruputan tek. Ngono to? Dudu le siap-siap perang-perang jam ngono iki. Mbasan le nanjake iki paling mang menit wis rampung. Ya dunyane mengko ono keh rekasane le nanjake delet banget. Ngono lho. Beto nek akhirat nek akhirate temandang sithik le nanjake esuk sak seke ngono lho. Arep mangan sate apa ndodo? Golek wedhus. Ya rekoso panen dedhe tanti wedhus. Ndadak ning setan. Obo we antri. Ngenteni suwi setengah jam kae apa sak jam. Le mangan mang menit sih. Dadi le rekoso setengah jam. Lah le golek dedhe mau rung diitung. Le golek dedhe ya rekoso direwangi nunggu konter. Lan sak piturute ya suwi. Lah donyane mengkono ajen. Dadi ya ning ya uripe iki ning donya dadi ya dilakoni. Ini ora usah kenceng-kenceng santai wae, Bro. Kang muka saya rasa gablekan apa-apa rabi lho. Mas cerita raga ya kang. Kula ini ngumuni awak kula saking bunganya. Kang apa kang? Dua di manten malam pertama. Dut sak ndilwiran duwe. Wah ini kere-kere ada dua di manten. Neng bahagia lah kang. Bahagia banget. Tetap bahagia banget. Akhirnya ngedit pirang mangewu wapiro. Terus dua di malam pertamanya diisi dengan jajan di sego kucingan. Wah ya madasat ya kang. Wah bulan madu yang dahsyat ini sego angkringan ya. Jadi seperti itu. Jadi rasa aku ngenteni piye-piye. Rasa dunia ini seanane wae nek ana tanjake ora ana ya wis seanane. Kayak kamu kelas yo tanja. Nang tanja ra kang tanjane pol justru karena itu nanti akan terkenang-kenang no akhirat itu kelingan sadurunge di sadurunge jawab malaikat man roh buka ngose malaikat iki kula agek mengenang masa jajan sego angkringan gitu. Dan indah sekali. Itu karena nerima itu loh, nerima apa adanya, menggunakan apa adanya, tidak usah menanti dan tidak usah mencari sesuatu yang tidak ada. Neng gersula ora kang, buatan kula niku nggumuni awak tur bahagia mentertawakan diri sendiri kalih bojo kula ya dhewe iki kere-kere loro do rabi ki ngopo. Ning nyatane yo anu ya Mas, bahagia ya Mas. Sing wedok ya ngono. Dadi sama bahagia. Ya karena menerima. Coba nek ana daerah nompo. Oh piye yo mantenan, mantenane wah goblokan opo-opo. Nek carane ngene duel wae ya. Lah do bahagia, tapi dengan menikmati apa adanya, dit 7000, 8000 ngono. Nangkring mah asik kae. Misalnya gitu, menerima aja apa adanya, tidak usah mencari-cari yang tidak ada. Ya soalnya aku pengen nih Pak, gini. Aku pengen di pesawat le, ini rata turuti kan. Tidak semua keinginan itu harus kita turuti dan harus kita ikuti. Lupakan aja keinginan yang tidak terturuti itu. Kalau pengen apa ini orang duwe lali, lupakan. Pengen apa ya? Pengen jajan sate orang duwe. Wah kepengen lah jajan weh, sama keturutan. Ini saya nuruti kepengen jajan sate padahal orang didit. Ya ora keturutan terus menderita terus. Kepengin jajan sate diwalek wis saiki ora kepengin jajan sate, kepenginku ra jajan sate. Pengenku mung ngeleh ini iki. Ya keturutan. Aku pengen minum apa ngeleh, turutan ra keturutan cetok. Lho nek de kepenginan iki disesuaikan ae nek kira-kira ndedet ya pengine jajan sate kan to. Nek ra ndedet iki kepengine ngeleh wae, aku pengen ngeleh aku kasil. Ngono to. Untuk ganjaran ngeleh iki ana ganjarane kan ngono ora kudu poso. Ngeleh kan ana ganjarane, ngelih ana ganjarane. Nek nang Rasulullah ngelih, Rasulullah njaprut nesu. Ayo wes, wes rekoso terus nyemplung neraka. Ning yange sing ngene iki diterapke. Muadang lawe kok meng gak gerah piye. Nah, nesu ya ana to. Saka esuk tekan bengi ning konter ya, mulai-mulai mong sediane gerah ya ngamuk ya, ngamuk saya ngeleh to. Ning nek ya wes aku pengen gerah lah. Nerima apa anane iki ganjaran, Kanjeng Nabi mbiyen iki mengapa anane yo. Kowe nabi, kowe presiden sak mundure presiden, lha iku tiru Kanjeng Nabi, wah ganjarane gedhe. Hati dadi lega, saya cerak karo Kanjeng Nabi, berbunga-bunga, sehat, nikmat, ana to, wareg. Lah coba nek nesu, ayo malah ngeleh, rekoso, wis mah ra karo-karo. Dadi nampa lah. Lah kuwi jenenge konangah dan sebenarnya tirek wong lara iki sunat. Kan ana to pal-pale fardhu kifayah. Tapi konangah nrimo ngono itu kan wajib itu fardhu ain itu padha karo salat lima waktu itu. Jadi mari kita bersama-sama berlatih menerima konangah apa anane. Menerima itu ora keset lho, menerima itu tetap aktif bekerja dan seterusnya. Ning hasilnya itu anu ngono lho, kita terima dengan senang hati tur ora usah kepengin barang sing belum tercapai. Ora usah rekoso ndomah siji kok ndak tuku perumahan. Ngono to, ya ngopo? Sok anakku alah anakmu ki rong karuan butuh omah, rong karuan gelem tok tukak omah kaya ngono kuwi ngono apa anakmu iso gak omah sing upami contoh lho Mbak itu. Kok senane gak rekoso wong ora rampung-rampung ngono. Ya kan padahal kadang-kadang ngono kuwi dadi pancen ya urip kuwi godane ngono kuwi duwe nek ngendikane Kanjeng Nabi nek upama manungsa iki duwe emas sak gunung mesti kepengin desa gunung kas. Ngono to. Lah le rampung anggar wis ditablek lemah ya rampung ora ndek ora iso kepengin ditablek lemah utawa mati. Wong urip muni maka kita kendalikan, maka Kanjeng Nabi menyuruh kita untuk menerima konangan. Maksudnya supaya kita itu tidak anu ngono lho diliputi derita ngono lho. Kayak dhewe kepengin bahagia apa ora? Nek kepengin bahagia itu ikutilah cara Nabi ngono lho. Takwae mau, mula nek khotbah kula selalu mengatakan saya berwasiat mari kita bertakwa hanya dengan bertakwa kita itu bahagia dunia akhirat. Ngono lho. Nek tidak takwa tidak mungkin bahagia itu omong kosong kalau kita melihat orang-orang yang ketoke bahagia itu omong kosong mereka itu seperti di neraka. Asline iki ngono kuwi. Nyatane wong suge-suge nek ana sambat ya malah ngruwi. Ora duwe mung ra ndedet sing ngasengingis kaya dhet rampung kan to. Ana wong suge oh. Arek kaya dhet wae ndedet. Mumete iki angel banget ilang. Sebenarnya begitu aja. Di apa kuwi jenenge? Nerima apa anane ora usah kepengin sing anu. Dan jangan kalau kita ingin melakukan aksi, satu aksi itu jangan terhalang oleh sarana fasilitas. Ngono to. Misalnya Joko kepengin apa? Kepengin belajar internet ya, dia tidak perlu punya jaringan internet, dia tidak perlu punya komputer, tapi dia bisa menguasai ilmu komputer, ilmu internet. Piye carane kan gitu. Kamu Kris pengin rapi, ora gegablekan apa-apa, ya bisa berhasil ya piye carane? Nyatanya berhasil dengan niat yang kuat. Oh Gusti Allah ini maringi pitulung. Ngono lho. Itu lho carane yo dilalah. Wis pamen rabi Kang. Ora ndine apa-apa tenang kok rampung. Ya mes kawin wae tukoke kok. Ya penak ora to? Wedange sing nyuguh aku kok. Ya piye ya to? Kabeh ada tersedia ngono lho. Jadi ming teko ning pondok arep dijapuke ming nggo kaos karo tok dawemu mlo takoni tepu iki are rabi apa golek wedi ana to. Iki ki mbuh yep ya iso rabi iso ora ana to. Klambi wae nyilih jenengane. Ah masa arep ijab kok kaon nyilih sakiman, sarunge nyilih sapa, sempake nyilih sapa. Lha di mung wong tok iki. Ya berhasil dengan tekad yang kuat, dengan bismillah, ya engko Gusti Allah itu pasti menolong, ngono. Nah kaya profesor sapa kae sing ahli sing sok ndidik pelajar Indonesia terus menang bangsa olimpiade fisika bareng sapa? Profesor sapa ya? Kaya wong Islam lho. Dia itu menyimpulkan bahwa kalau kita punya satu keinginan dan kita menyebut nama Tuhan, maka semuanya itu akan disediakan Tuhan untuk menolong tercapainya keinginan kita. Ana lho, maksudnya keinginan baik lho. Keinginan yang baik, keinginan yang selaras dengan aturan agama, yang selaras dengan anjuran Nabi, perintah Allah dan Rasulullah lho. Niku ngaten niku. Dadi rasa nunggu piye-piye, rasa nunggu. Gimana karena kalau menginginkan sesuatu, ingin beribadah dengan baik ya, bismillah, niat dengan kuat, nanti Allah akan memberi jalan. Ngono lho. Contohnya misalnya Joko, mimpian kowe belajar komputer ora nduwe komputer ora gablek to. Komputer apa meneh kok komputer flash disk ora nduwe to. Apa flash disk tangane mungkin oh ya duwe nek tangane to. Tak kon gawe. Ya kan ndak punya apa-apa, dia punya jaringan. Ya piye carane apa nyewa apa nyilih kan gitu to. Terus dan seterusnya bisa. Jadi tidak ada sarana itu tidak usah menghalangi maksud baik kita. Ngono lho. Contoh berikutnya Kang Mukhlis itu kepengin rabi, tidak ada sarana, bahkan tidak ada lawan tanding. Ngono lho, tidak ada lawan tanding maksudnya sapa to sasarane ra ono. Akhirnya ketemu juga, ngono lho. Karena menargetkan waktu itu pokoke sadurunge poso, sadurunge mancing ping 7, ngono to. Atau maksimal sadurunge poso, dia betul-betul usaha. Itu akhirnya berhasil juga tanpa sarana apa-apa. Lagi sesuai ijabnya diragati mana ya karo anae. Apa anae pal lah. Paman dedet masih nggak jajan dewe kan. Nah gitu loh. Yang dilalah ada saja orang yang dijadikan Allah sebagai penolong. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.